Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu falamudillalah wa may yudlil falahadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Para talabah rahimani wa rahimakumullah, malam ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita membaca kitab Al-Mumti' fi Ilmi Tasrif. Nah, dan kita sekarang memasuki halaman 62. Nah, qala mu'alib habibullah, di macam-macam masdar dan cara penyusunannya. Nah, pada pelajaran lalu disebutkan tentang apa? Isim, pembagian isim berdasarkan penyusunannya. Nah, isim berdasarkan penyusunannya terbagi menjadi dua, yaitu isim jamid dan isim mustaq, gitu ya. Isim jamid itu kata dasar, isim mustaq kata jadian, yaitu ringkasnya. Isim jamid itu kata dasar, yaitu kata yang menjadi dasar bagi kata-kata yang lain, disebut apa? Isim jamid. Nah, kata lain yang mengambil dari kata dasar ini disebut apa? Disebut mustaq. Isim mustaq, kalau dia itu isim berarti isim mustaq. Nah, yang mustaq, mustaq ini umum, bisa isim bisa fi'il ya. Yang mustaq itu apa? Yang kata dasar tadi disebut masdar. Yang mustaq itu apa? Pertama, fi'il madi. Kedua, fi'il mudore. Ketiga, isim fa'il. Keempat, isim maf'ul. Ya, kelima, kalau kita ikut tasrif istilahi, ada fi'il amr, kemudian fi'il nahi. Ya, kemudian apa lagi? Isim zaman, isim makan, masdar mim, satu kolom. Lalu isim alat. Nah, nah. Dari tasrif istilahi yang tadi disebutkan, itu semuanya mustaq. Mana yang jamid, yang masdar, yang letaknya urutan ketiga kalau dalam tasrif, kalau dalam tasrifan. Cepat tumbuh ke halaman 218. Supaya lebih paham maksud dari pembahasan kita tentang masdar. 218 dibuka. Nah, antum di situ dilihat di situ. Nah, ada kolom ya. Pertama apa di situ? Kolom domir. Domir itu untuk pengingatan saja, pengingatan pemakaian. Nah, kolom berikutnya, nah, fi'il madi, al-fi'lul madi. Lalu kolom berikutnya, al-fi'lul mudhari. Lalu al-masdar. Lalu ismu fa'il. Lalu ismul maf'ul. Lalu fi'lul amri. Lalu fi'lun nahi. Nah, itu apa, banyak salah ketik, yang tulisan kolom itu banyak salah ketik. Fi'lul amri, fi'lun nahi, lalu isim zaman, isim makan, masdar mim, lalu isim alat. Nah, lalu isim alat. Lah, itu yang isim jamid, yang masdar ini isim jamid. Adapun fi'il madi, fi'il mudhari itu mustaq, namun dia berupa fi'il. Fi'il amr, fi'il nahi, mustaq, berupa fi'il. Yang isim, isim fa'il, isim maf'ul, isim zaman, isim makan, masdar mim, dan isim alat. Nah, kalau kita ambil contoh, misalkan contohnya kita ambil kata doroba misalnya. Doroba, dia telah memukul. Yadribu, dia sedang atau akan memukul. Dorban atau dorbun artinya pemukulan. Doribun apa artinya? Pemukul. Madrubun apa artinya? Yang dipukul. Idrib, pukullah. La tadrib, jangan engkau pukul. Terus kemudian madribun, isim zaman, isim makan, masdar mimnya madrubun. Lalu isim alatnya midrubun. Nah, itu contohnya. Nah, yang kita bahas sekarang masdar, yang kolom dalam tasrifan kolom keberapa masdar? Fa'alaya alu fa'lan, kolom ketiga. Nah, di situ contohnya hanya satu, fa'lan. Untuk masdar yang biasa ya. Nanti di sana ada pembahasan masdar ada namanya masdar he'a, ada yang namanya masdar sina'i, ada yang namanya masdar marro. Nah, ya, ada yang namanya masdar mim. Kalau masdar mim tadi letaknya di kolom isim zaman isim makan. Nah, yang pembahasannya sebentar lagi insyaallah. Nah, ya sekarang kita lanjutkan ke halaman tadi, halaman berapa? 62. Nah, ketahuilah bahwa jenis masdar yang jamid yang menjadi kata dasar bagi kata yang lain adalah masdar untuk fi'il yang 3 huruf. Nah, setiap fi'il yang jumlahnya 22 wazan punya masdar enggak? Punya masdar kan? Antum buka halaman yang menyebutkan fi'il 22 wazan, ada di halaman 213, buka halaman 213. Yang 7, tasrif istilahi fi'il sahih salim. Nah, itu sekitar contoh aja ya. Tasrif istilahi fi'il sahih salim. Untuk melihat di situ ada wazan-wazan dari nomor 1 sampai nomor 22. Ya, ketemu ya. Dari nomor 1 yaitu fa'ala sampai nomor 22 if'alalla. Lah itu maksudnya. Nah, antum lihat yang kolom-kolom ketiga yang al-masdar. Semua ada enggak masdarnya? Dari 1 sampai 22. Ada ya? Nah. Nah, yang menjadi masdar yang menjadi kata dasar itu hanya pada wazan pertama sampai ke-6. Wazan pertama sampai ya wazan ke-6. Itu yang menjadi kata dasar. Ataupun ada pun wazan lainnya dari ke-7 sampai ke-22 itu bukan jadi kata dasar lagi. Mengerti? Diulang. Yang menjadi kata dasar itu wazan pertama sampai yang ke-6 untuk fi'il yang sulasi. Kalau fi'il lebih dari sulasi, maka itu masdarnya bukan jadi kata dasar. Namun justru masdarnya itu terambil dari fi'il madi. 6. Bingung? Kalau bingung lihat contohnya. Contohnya misalkan fi'il sulasi alima. Apa masdar alima? Alima ya'lamu ilman. Apa berarti masdarnya ilman atau ilmun? Itu kan? 6. Kalau alima ini kita jadikan fi'il rubai yang 4 huruf jumlahnya atau sulasi masjid 1 huruf. Menjadi apa? Alima menjadi alama. Alama atau menjadi a'lama. Itu kan? Atau kita tambah 2 huruf menjadi fi'il khumasi atau sulasi 2 huruf tambahannya. Sulasi majid 2 huruf. Menjadi ta'alama. Ta'alama. Iya enggak? Nah, atau kita tambah 3 huruf menjadi ista'lama. Ista'lama. Nah, ya. Ini masdarnya alama ta'liman, masdarnya a'lama i'laman, masdarnya ta'alama ta'aluman, masdarnya ista'lama isti'laman. Gitu kan? Berarti masdar itu dari fi'il madinya. Ista'lama isti'laman, ta'alama ta'aluman, alama ta'liman, a'lama i'laman. Nanti antum akan mengerti banyak ketika di mendapati bab-bab berikutnya, terutama kalau sudah ngapal wazan-wazan. Nah, adapun yang masdar ini ilman yang dari alima, lah ini yang jadi rujukan, yang jadi kata dasar. Alima terambil dari ilman. Berarti masdarnya di ilman. Nah, kalau masdar yang dari fi'il selain sulasi itu masdarnya bukan jadi kata dasar, namun justru masdarnya terambil dari fi'il madinya. Yang fi'il madi ini alama terambil dari apa? Alima. Ta'alama terambil dari apa? Alima. Ista'lama dari apa? Alima. Alima sendiri terambil dari apa? Ilman. Nah, kan itu. Maka masdar yang menjadi kata dasar adalah untuk fi'il yang fulafi, ya. Ini yang jadi kata dasar. Adapun masdar-masdar yang ada pada fi'il rubai, khumasi, sudasi, itu masdar bukan kata dasar. Dia itu terambil dari apa? Dari fi'il madinya. Kecuali kalau yang fi'il rubainya rubai mujarrad, itu kata dasar. Rubai mujarrad, dahroja yudahriju. Nah, semuanya asli itu. Dahroja yudahriju kata dasar. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita sekarang lanjutan tadi. Itu bab mukadimah untuk memahamkan antum tentang bab masdar ini ya. Jadi tadi disebutkan 6. Ya, kita baca ulang aja. Ketahuilah bahwa jenis masdar yang jamid yang menjadi kata dasar bagi kata yang lain adalah masdar untuk fi'il yang 3 huruf. Adapun masdar untuk fi'il yang terdiri dari 4 huruf atau lebih, maka bukan bagian dari isim jamid, dikarenakan masdar tersebut terambil dari fi'il madinya. Ya, tadi penjelasannya. Demikian juga masdar mimi. Masdar mim yang letaknya tadi dalam di halaman 218 letaknya di mana? Isim zaman, isim makan dan satu kolom ya. Letaknya bersamaan dengan isim zaman, isim makan. Demikian juga masdar mim terambil dari fi'il madinya. Nah, demikian juga nanti kita akan dapati masdar apa? Masdar hai'a, masdar marro. Ya, akan kita bahas nanti. Itu juga mengikuti wazan yang wazan hai'a fi'la, fi'latun, wazan marro, fa'latun. Nanti akan kita dapatkan. Nah, kalau mu'alib habibullah, macam-macam masdar dan cara menyusunnya akan disebutkan berikut. Yang pertama, masdar untuk fi'il yang 3 huruf, sulasi mujarrad, yaitu dari wazan 1 sampai wazan 6. Jadi antum buka halaman berapa tadi? 214 apa? Atau 13? Ya, buka kembali. Nah, ini dari nomor 1 sampai nomor 6 ini, yang untuk fi'il sulasi ya. Berarti kita bahas nomor 1 sampai nomor 6. Yang mau kita bahas nomor 1 sampai nomor 6 itu namanya fi'il apa? Fi'il tsulatsi. Yang dibaca fa'ala atau fa'ila atau fa'ula. Nah, fi'il madinya bisa fa'ala, bisa fa'ila, bisa fa'ula. Fi'il mudhari'nya bisa dibaca yaf'ulu, bisa dibaca yaf'alu, bisa dibaca yaf'ilu. Nah, ini yang mau kita bahas. Nah, adapun masdar untuk wazan ke-7 dan ke-22 terambil dari fi'il madinya dengan apa? Dengan merubah harokat seperti tafa'ala menjadi tafa'ulan. Gitu ya, seperti apalagi? Tafa'ala, tafa'ulan. Atau dengan menambah satu huruf. Seperti apa? Istaf'ala menjadi istif'alan. Ifta'ala menjadi ifti'alan dan seterusnya. Yang jelas untuk fi'il yang lebih dari 3 huruf terambil dari fi'il madinya. Maka yang paling jadi perhatian untuk pembahasan masdar yaitu wazan 1 sampai wazan 6. Nah, ini yang mau kita bahas. Nah, yang pertama, masdar untuk fi'il yang 3 huruf sulasi mujarrad. Cara menyusunnya tidak ada kaidah khusus. Akan disebutkan beberapa kaidah umum yang sering berlaku. Kebanyakan bentuk masdar untuk fi'il sulasi mujarrad adalah sama'i. Tidak berdasarkan kaidah yang pasti, namun berdasarkan lisan orang Arab, banyak merujuk pada kamus bahasa Arab. Nah, jadi kaidah utama masdar itu adalah melihat kepada kamus, melihat apa yang sudah berlaku pada orang Arab. Nah, sama'i itu kita terima apa adanya dari apa yang sudah berlaku pada mereka. Misalkan mereka mengatakan masdarnya nama nauman, ya kita terima. Masdarnya jalasa julusan, ya kita terima. Masdarnya khoroja hurujan, nah itu. Nah, itu ya. Nah, namun di sini akan dibahas beberapa kaidah umum. Maksudnya apa? Para ulama bahasa meneliti kata yang seperti ini, yang memiliki arti ini, biasanya masdarnya begini. Nah, gitu. Misalkan ada kata yang artinya menunjukkan kepada suara, wazannya ini, biasanya timbangannya wazan masdarnya begini. Atau ke kata yang lain. Nah, yang jadi penelitian mereka ini hasilnya nanti dijadikan acuan. Mereka contohnya meneliti 100 kata. Untuk kata yang memiliki arti ini, wazannya ini, ternyata masdarnya ini. Nanti ketika kata yang lain ini tidak didapati masdarnya, karena di kamus tidak disebutkan masdarnya, atau apa, memang orang Arab tidak menyebutkan masdar untuk kata itu. Nah, maka apa? Kita bisa mengkiaskan kata ini ke pada kata yang semisal dengannya. Nah, itu fungsinya. Fungsinya apa? Ketika mengerti masdar umum ini seperti ini, tujuannya ketika tidak mendapatkan masdar pada kata tertentu, kita ambil kata ini disamakan dengan kata yang kita ketahui masdarnya. Nah, karena bisa jadi di kamus itu enggak menyebutkan masdarnya, atau memang enggak ada masdarnya. Terus bagaimana jelasan para ulama? Terkadang kata tertentu enggak ada masdarnya. Namun kita bisa bikin masdarnya dari apa? Dari yang menyamainya, yang sewajan dengannya, yang semakna. Nah, ya, kita lanjutkan. Jika fi'il muta'addi butuh kepada objek, maka kebiasaan masdarnya adalah fa'lun. Fa'lan, fa'lun, ya. Dengan menfathkah huruf fa fi'il dan mensukun ain fi'il, fa'lun atau dibaca fa'lan. Contohnya qatala qatlan, akala aklan, fahima fahman, hamida hamdan, doroba dorban, ba'a bai'an, fataha fathan, waha wahyan, rodda roddan, kataba katban. Ini semuanya fi'il muta'addi, yaitu fi'il yang butuh objek. Fi'il yang butuh objek. Qatala qatala membunuh, berarti ada yang dibunuh. Akala makan, berarti ada yang dimakan, itu butuh objek berarti. Beda kalau fi'ilnya fi'il muta'addi yang enggak butuh objek. Tidur, butuh enggak? Perkara yang seorang itu maf'ul kepada tidurnya, yaitu ditiduri, ada yang ditiduri. Enggak, tidur ya tidur. Kecuali kalau fi'ilnya diganti menidurkan, berarti ada yang ditidurkan. Gitu kan? Nama tidur, tapi kalau diganti wazannya menjadi af'ala, menjadi anama yunimu, artinya menidurkan. Nah, ketika itu menjadi muta'addi. Kalau nama tidur enggak butuh objek. Kalau diganti menjadi anama yunimu, menidurkan, berarti butuh objek nanti, yaitu ada yang ditidurkan. Nah, maksudnya fi'il-fi'il yang tadi kita baca yang artinya sudah tertulis di situ semuanya muta'addi. Contoh untuk yang muta'addi. Nah, ketika fi'il itu muta'addi, apa? Kaidah umumnya masdarnya fa'lan. Nah, mengerti? Ketika fi'il itu muta'addi, kaidah umumnya masdarnya adalah fa'lan. Nah, itu ya. Nah, kalau antum dapati fi'il tertentu muta'addi, antum enggak tahu masdarnya apa, masukkan aja fa'lan. Itu sudah sesuai kias. Gitu ya. Meskipun di sana ada fi'il-fi'il muta'addi yang nanti masdarnya bukan fa'lan. Nah, itu maka kita terima karena itu sudah sama'i. Sudah sama'i. 6. Kecuali untuk fi'il-fi'il yang memiliki arti pekerjaan atau produksi. Nah, ini fi'il-fi'il yang memiliki arti pekerjaan atau produksi, maka mengikuti wazan fi'alatun, fi'alatan. Seperti khoto 6. Yakhitu khiyatotan, ya. Artinya apa? Menjahit. Menjahit ini fi'il muta'addi. Berarti masdarnya bukan fa'lan, ya. Kataba yaktubu kitabatan. Nah, kalau kataba sih bisa masdarnya katban bisa, kitabatan bisa. Kitaban juga bisa. Bisa masdarnya katbun, kitabatun bisa juga, kitabun, semuanya bisa. Seperti haka hikayatan. Nah, syahidnya fi'il ini muta'addi namun enggak mengikuti wazan fa'lan, mengikuti wazan yang lain, itu syahidnya. B, jika fi'ilnya mi'il lazim yang tidak butuh kepada objek, maka apabila fi'ilnya dari wazan fa'ala, ain kalimatnya di fathah, yaitu fa'ala bukan fa'ila bukan fa'ula, tapi dari fa'ala. Yang ain mudhari'nya doma dan kasro, berarti apa? Fa'ala yaf'ulu sama fa'ala yaf'ilu. Maka kebiasaan masdarnya adalah mengikuti wazan fu'ulun, seperti kharaja khurujan, dakhala dukhulan, jalasa julusan, raqada ruqudan. Nah, ini kebiasaan masdarnya. Fi'il yang fa'ala yaf'ulu, masdarnya yang tadi disebutkan. Kecuali fa'ala yaf'ulu atau fa'ala yaf'ilu, ya. Kecuali untuk fi'il yang menunjukkan tentang arti suara atau penyakit atau pekerjaan dan semisalnya, maka masdarnya mengikuti wazan-wazan yang lain. Maka masdarnya mengikuti wazan-wazan yang lain. 6. seperti apa? Mengikuti, kalau memiliki arti suara, wazannya ikut wazan fu'alun. Seperti surahun artinya teriakan ya. Sorokho yasrohu atau yasruhu artinya berteriak. Masdarnya surahun. Nah, dari sorokho yasruhu surahun. Atau yang memiliki arti penyakit seperti apa? Batuk. Sa'ala yas'ulu atau yang yas'ilu ya. Wazannya su'al. Su'al artinya batuk. Atau pusing, daro yaduru. Naam. Apa masdarnya? Duar. Duar itu artinya daro itu berputar. Duar artinya pusing. Naam. Bisa diartikan pusing, duar. Naam, syaitnya ketika memiliki arti berkaitan dengan penyakit atau suara, pekerjaan dan seterusnya, masdarnya bukan fu'ulun lagi, bukan fu'ulun lagi namun mengikuti wazan yang lain. Apabila fi'il dari wazan fa'ila, maka kebiasaan masdarnya adalah mengikuti wazan fa'al, seperti ghadiba ghadaban, waji'a waja'an, yakina yakonan, fariha farohan, khati'a khata'an, yaqidha yaqadhan. Nah, di situ sudah ada artinya, antum tinggal membaca artinya. Kecuali apabila fi'ilnya memiliki arti warna, maka masdarnya ikut wazan fu'latun, fu'latan, fu'latun, khadira khudratun, hamira humratun. Nah, atau jika memiliki arti profesi, pekerjaan atau mengurusi atau berobat atau lainnya, maka memiliki wazan-wazan lainnya yang dirinci pada kitab-kitab sorob yang lain. Apabila fiilnya dari wazan fa'ul, nah sekarang wazan ketiga. Jadi fiil sulasi itu ada wazan fa'al, ada fa'il, ada fa'ul. Nah, sekarang yang fa'ul. Apabila fiilnya dari wazan fa'ul, maka kebiasaan masdarnya adalah mengikuti wazan fa'alatun atau fu'ulatun. Seperti najusa najasatun, saluha solahatun. Boleh dibaca fathah solahatan. Sahula suhulatan, dharufa dharafatan, jasula jasalatan, sa'uba su'ubatan. Nah, barakallahu fikum. Itu kaidah umum berkaitan dengan masdar untuk fi'il yang sulasi. Nah, kalau sulit menghafal kaidah-kaidah ini, intinya antum lihat kamus itu aja. Masdar itu intinya antum lihat kamus. Adapun kaidah-kaidah ini hanya sebatas memahamkan antum bahwasanya apa? Ahlul bahasa itu mengumpulkan kata-kata yang ada, kemudian dari penelitian itu menghasilkan sekian kata yang diteliti memiliki kesamaan ini, wazannya ini, timbangannya ini, masdarnya ini. Itu yang nanti tujuannya apa? Tujuannya untuk menentukan masdar bagi fi'il lain yang tidak ada disebutan di kamus. Orang Arab enggak menyebutkan masdarnya. Nanti akan dikiaskan ke situ. Tujuannya gitu. Di antaranya. Nah, atau bagi yang lupa masdar tertentu, maka dia bisa langsung mengkiaskan ke fi'il yang serupa, yang sewajan, yang semakna tadi. Nah, dua, masdar untuk fi'il yang 4 huruf atau lebih. Masdar untuk fi'il yang 4 huruf atau lebih terambil dari fi'il madi. Terambil dari fi'il madinya dengan merubah harokat tertentu tanpa penambahan huruf, atau dengan penambahan huruf tertentu disertai dengan perubahan harokat. Perhatikan, masdar untuk setiap wazan fi'il yang lebih dari 3 huruf. Nah, dalam tabel berikut ini. Ya, ini berarti dari wazan ke-7 sampai wazan ke-22. Dari wazan ke-7 sampai wazan ke-22. Nah, semuanya masdar ini terambil dari fi'il madinya. Yang fi'il madi ini terambil dari fi'il sulasi tadi. Yang fa'ala, masdarnya taf'ilan, taf'ilatan, taf'alan, tif'alan. Nah, contohnya apa? Allama yu'alimu ta'liman. Nah, zaka yuzaki tazkiyatan. Nah, dan lain sebagainya. Kemudian berikutnya fa'ala, masdarnya mufa'alatan, fi'alan, fi'alan. Contohnya qatala yuqatilu muqatalatan, qitalan, qitalan. Kemudian af'ala yuf'ilu, if'alan, akroma yukrimu ikroman, tafa'ala ya tafa'alu tafa'ulan. Nah, contohnya taba'ada ya taba'ud, ya taba'adu, taba'ada ya taba'adu taba'udan. Kemudian tafa'ala, masdarnya tafa'ulan. Contohnya takaruron, yaitu dari takaroro ya takaroru takaruron. Ifta'ala ifti'alan. Yang contoh kita baca ya, masdar kita baca yang wazannya aja. Berikutnya kita baca masdarnya aja. Infa'ala infi'alan, if'ala if'ilalan, istaf'ala istif'alan, if'awala if'ilalan, if'awala if'iwalan, if'ala if'ilalan, fa'lala fa'lalatan atau fi'lalan, tafa'lala tafa'lulan, if'andala if'inlalan, if'alala if'ilalan. 6. Barakallahu fikum. Masdar-masdar ini insyaallah kalau antum menghafal 22 wazan, 6 dari wazan-wazan yang disebutkan di kitab ini atau kitab lainnya, itu akan sangat mudah untuk menghafal apa yang disebutkan di sini. 6 antum menghafal 22 wazan. Yang diutamakan antum menghafal itu pertama tasrif istilahi dulu. Dihafal ya semuanya, nanti itu akan sangat membantu pada pelajaran-pelajaran berikutnya. Termasuk ketika kita bicara masdar, antum sudah mengerti, sudah hafal, sudah tahu itu maksudnya. 6. Barakallahu fikum. 6. Berikutnya yang ketiga, masdar mim. Masdar mim yaitu masdar yang diawali dengan huruf mim tambahan dengan memberikan arti masdar itu sendiri. Maksudnya masdar mim itu sama dengan arti masdar biasa. Sama. Seperti tadi disebutkan doroba yadribu dorban. Itu dorban itu masdar biasa. Dorban, dorbun artinya apa? Pemukulan. Apa masdar mimnya? Madrobun artinya pemukulan. Itu maksudnya. Nanti orang Arab itu kadang memakai dorbun, kadang memakai madrobun dalam mengucap masdar atau dalam memakai masdar. Terutama yang berkaitan dengan syair. Syair itu butuh kepada wazan timbangan tertentu. Kalau memakai dorbun gak cocok, kurang dalam timbangan. Dia memakai yang masdar mim misalkan, madrobun, agar apa? Secara wazan timbangannya cocok, artinya tetap sama. Nah, itu contoh ya. Nah, artinya apa? Ada pilihan apakah memakai masdar biasa atau masdar mim. Nah, sahihnya masdar mim itu masdar yang diawali dengan huruf mim. Nah, yang artinya masdar itu sendiri. Apa wazannya? Maf'al wazannya. Nah, kecuali kalau fi'ilnya fi'il misal yang berawalan huruf wawu, maka menjadi maf'il. Nah, cara menyusun masdar mim. Sebentar. Contohnya ma'rad, penawaran, marja, kembali, mansor, pertolongan. Nah, kalau masdar biasanya nasoro yang suruh, nasron. Roja'a ya roja'a, roja'a yarji'u, rujuan. Kemudian apa lagi? Ardo ya'ridu, ardon. Nah, itu masdar biasanya. Ini yang ditulis masdar mimnya. Nah, masdar mim kebagian daripada isim mustaq. Cara menyusun masdar mim. Masdar mim yaitu jika fi'ilnya tiga huruf maka dengan wazan maf'al. Seperti pada contoh di atas, kecuali jika fi'ilnya diawali dengan huruf ilat, wawu, maka dibentuk dengan wazan maf'il. Nah, maf'al contohnya apa? Ma'rad, marja, mansor, madrob, maktab, maftah dan lain sebagainya. Kecuali kalau fi'ilnya diawali dengan huruf ilat seperti wawu, wa'ada menjadi mu'id, wallo'a menjadi mu'id, waqo'a menjadi mu'ke. 6. Jika fi'ilnya lebih dari 3 huruf maka menggunakan wazan isim maf'ul. Isim maf'ulnya istakhroja yastakhriju, istakhroja yastakhriju, isim maf'ulnya mustakhrajun. Isim fa'ilnya mustakhrajun, isim maf'ulnya mustakhrajun. Nah, mustakhrajun ini bisa dipakai untuk masdar mim, isim zaman dan isim makan. Iltaqa yaltaqi, iltiqaan, multaqin, multaqon. Nah, multaqon di sini isim maf'ul. Bisa dipakai untuk isim maf'ul itu sendiri, untuk isim zaman, isim makan dan masdar mim. Syaratan. Terkadang masdar mim diberi ta marbuta pada akhirnya, pada akhir katanya. 6. Contohnya mafsadatun. Nah, mafsadatun asalnya mafsad dikasih tak marbuto. Mahabbatun, mu'idhatun, manfaatun. Nah, barakallahu fikum. Nah, kita tambah satu lagi yang 4. Masdar sina'i. Nah, yang 4 masdar sina'i. Masdar sina'i yaitu isim jamid maupun mustaq yang diberi ya nasab, ya bertasdid setelah tak marbuto, setelahnya tak marbuto, untuk menunjukkan makna masdar. Masyar Sina ini artinya apa? Baik isim jamid ataupun isim mustaq, mau kita jadikan masdar. Isim jamid isim mustaq ini mau kita jadikan masdar, maka apa yang kita lakukan? Kita lakukan, kita beri ya nisbah, setelah ya nisbah itu dikasih ta marbutah. Ya nisbah itu ya bertasdid. Nah, contohnya di situ insanun manusia. Ini isim jamid insanun ya. Kita tambahkan ta marbutah, ya sama ta marbutah menjadi insaniyatun, artinya kemanusiaan. Watonun, tanah air. Kita tambahkan ya dan ta marbutah di belakangnya menjadi watoniyatun, artinya kebangsaan. Hurun, merdeka. Nah, orang merdeka bukan budak. Hurun menjadi hurriyatun, kemerdekaan. Wahsun, buas. Wahsiyatun, kebuasan. Mas'ulun, mas'ul yang diminta tanggung jawab atau tanggung jawab. Mas'uliyatun, pertanggung jawaban. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan dulu sampai di sini ya. Nah, yang menjadi garis besar antum, yang menjadi garis besar yang antum harus pahami, garis besarnya antum mengerti bahwasanya apa? Bab ini membahas tentang isim berdasarkan penyusunannya terbagi dua, isim jamid dan isim mustaq. Lalu kita memulai dengan bahas isim jamid. Nah, kemudian disebutkan isim jamid itu diantaranya masdar. Ya, diantaranya masdar. Lalu disebutkan masdar itu bisa terbagi kepada beberapa macam. Nah, dan sebelum itu disebutkan cara menyusun masdar ya. Dari fi'il yang sulasi atau yang lebih dari sulasi. Lalu ada istilah 6 tentang masdar mim, masdar sinai. 6 barakallahu fikum. Dan insyaallah pertemuan berikutnya kita akan bahas tentang isim marrah yang dia itu masdar, masdar isim hai'a dan isim masdar. Ada pertanyaan? Ya, kalau enggak ada berarti kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada, tadi ada sempat salah ngucap gak? Diingatkan biar diluruskan. Kadang-kadang apa, hilang konsentrasi atau terburu-buru ngucapnya. Waktu haka, apa yang dibaca? Haka hiyakatan ahsantaya. Bentar, betul. Haka hiyakatan, bukan hikayatan ya. Haka yahiku hiyakatan. Nah, kalau hikayatan dari fi'il haka yahki. Haka yahki seperti Roma yarmi. Apa masdarnya? Nah, Roma yarmi rimayatan. Haka yahki hikayatan. Sama kan masdarnya? Itu para ulama meneliti seperti itu. Kalau wazan ini nanti masdarnya demikian. Itu secara umum, secara kebiasaan. Namun ada wazan-wazan yang nanti berbeda dengan kebiasaan. Lalu mereka mengatakan ketika keluar dari kebiasaan, mengatakan sad, ini sad, biasanya begini masdarnya, namun ternyata begini. Nah, seperti fi'il-fi'il yang muta'adi secara asal wazannya fa'lan, kemudian di sana ada fi'il muta'adi yang wazannya bukan fa'lan. Nah, kata mereka ini sad. Karena apa? Karena kebiasaannya itu pakai fa'lan. Kok ini yang bukan fa'lan? Nah, itu. Barakallahu fikum. Nah, ya kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.